Man yaqra' al-hadith al-awwal munfaridan wa huwa qa'im min al-ikhwa al-mutazawijin. Al-hadith al-awwal. Naam, jazakum khairan. Al-hadith thani man? Jalis. Al-hadith al-thani. Naam, hasan. Al-hadith al-thalith. Naam. Naam, al-qira'in dal-baqi. Sisanya, fadal. Ra'u. Yang lainnya silakan baca. Al-hadith al-thalith. Iyakum al-dhan. Min al-ikhwa al-mutazawijin wal-uzzad. Baik, kita baca berikutnya hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, layatakallamu bil kalimati, layatakallam, dia berucap, bil kalimah, dengan suatu ucapan, kalimah sebagaimana kita sampaikan kata kalimah di dalam tinjauan Quran, sunnah dan bahasa Arab, artinya apa? Jumlah mufidah. Seorang, sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara, berucap, bil kalimati, dengan suatu kalimat, suatu ucapan, ma yatabayyanu fiha, ma yatabayyan ay ma yatafakkaru, ucapan yang tidak dia fikirkan, fiha, padanya tidak difikirkan kebenaran ucapan itu, benar ataukah salah, tidak difikirkan juga akibat ketika dia ucapkan ucapan itu, ma yatabayyanu fiha yazillu, itu kurang tasydid, bukan yaziru, yazillu biha yazillu biha ay dzalika al-'abd, hamba itu yazil, tergelincir, biha ba'sababiyah, dengan sebab ucapan itu, finnar, ke dalam neraka, ya, dia tergelincir dengan sebab ucapan itu ke dalam neraka, ab'ada, lebih jauh, situ ma, ya, benar, min, mimma, dia tergelincir dengan sebab ucapan itu ke dalam neraka, ab'ada, lebih jauh, mimma, daripada bainal masyriqi wal maghrib, jarak antara masyriq, timur, tempat matahari terbit, wal maghrib, barat, tempat matahari terbenam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini secara jelas, secara mantuk, ya, secara lafaznya di sini terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatan tersebut? Bahwasanya secara mantuknya di sini apa? Ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dia pikirkan benar ataukah tidak, dia tidak memikirkan akibat ucapan itu, sehingga dia tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dan dari hadis ini kita bisa memetik faedah yang bisa difahami, apa? Pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang bermadarat bagi kita, baik disebabkan kita tidak tahu akibatnya atau disebabkan kita tidak tahu kebenarannya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, man yadman lima baina lahyaihi, siapa saja yang menjamin apa yang ada di antara lahyai ini, tulang rahang, rahang atas dan bawah, apa lidahnya. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara rahang atas dan bawah, yaitu lisan. Wa ma baina fakhidhaihi, dan apa yang ada di antara dua tulang pahanya, kemaluannya, adman lahu aljannah. Aku jamin baginya masuk surga. Ini menunjukkan penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan lisan kita. Dan secara makna apa tulisan? Tulisan SMS ataupun dalam WA tidak sedikit terjadi persinggungan gara-gara apa? Tulisan. Demikian pula nukilan. Nukilan kopas, copy paste. Semangat ini lagi hangat ini. Ya. Karena adanya semangat ghirah dia, ini berita penting. Ya. Langsung disebar mana-mana. Ternyata beritanya adalah hoax. Berita palsu, enggak benar. Berita zaman dulu diganti judul. Nah, karena itu di sini menunjukkan apa pentingnya berhati-hati di dalam berucap. Demikian pula dalam menukil, menukil berita. Ini diingatkan oleh para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, dari hadis ini beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala wujubi at-ta'akkud mimma tatakallam bihi. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk ta'akkud, mengecek kebenaran. Mengecek kebenaran apa yang hendak engkau katakan, dicek kebenarannya. Baik engkau hendak menukilkan kepada orang lain, mau dikirim, mau disampaikan kepada orang lain, ya, ataukah engkau menerima berita dari orang lain. Jangan terburu-buru, tasabbat. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang, wahai orang beriman, jika datang berita kepada kalian, fatabayyanu, dalam qiraah sabita yang lainnya mutawatirah, fatasabbatu, tasabbut. Fatabayyanu, kalau dulu musafnya enggak ada titiknya, jadi lekuk-lekuk sama. Ya, atas bawahnya enggak ada. Kan sama. Fatabayyanu, enggak ada titiknya. Dalam qiraah yang lain fatasabbatu. Fatabayyanu, lekuknya kan sama. Ya. Fatabayyanu, qiraah yang lainnya juga sahihah, mutawatirah, fatasabbatu, tasabbut. Pentingnya ya, atau wajibnya mentakid, memperhatikan benar tidaknya berita yang sampai kepadanya. Oh, ternyata beritanya salah. Dari berita yang salah ini akan salah hukumnya juga, kan itu. Dari berita yang salah ini salah efeknya dan seterusnya. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, dari sahabat Abu Hurairah juga ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal adda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan yang mencapai keridhaan Allah yang tidak pernah terpikir, sehingga Allah mengangkat dia di atas surga, derajat yang tinggi. Wa innal adda la yatakallamu bil kalimah, ada seorang hamba yang berbicara, min sakhatillahi ta'ala, yang menyebabkan kemurkaan Allah. La yulki laha balan, enggak pernah terfikir. Yahwi biha fi jahannam, menyebabkan dia ya terlempar ke dalam jahannam. Ingat hadis dua orang Bani Israel, satunya orangnya suka apa? Bermaksiat, satunya ahli ibadah. setiap kali lewat abid ini melihat si fulan ini maksiat terus dia enggak sabar. Diingatkan terus enggak sabar abidnya ini. Terus mengingatkan al-asi, terus diingatkan. Suatu saat ya dia mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunimu. Abid tadi enggak pernah berpikir. Ternyata dengan ucapan semacam itu, sang abid mengatakan kepada sang asi, orang yang bermaksiat, Allah tidak mengampuni. Mengapa? Karena terus bermaksiat. Ucapan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, sehingga Allah tidak mengampuni sang abid tadi, dan Allah mengampuni al-asi. Satu ucapan yang menyebabkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini menunjukkan faedah berikutnya adalah wujub hifdzul lisan, wajibnya menjaga lisan. Taib, hendaklah seorang memikirkan apakah ucapan itu baik ataukah jelek, apakah akibatnya itu baik ataukah jelek, sehingga Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, diikat di situ. Siapapun yang beriman kepada Allah sebagai pencipta, pengatur, pemilik sembahnya, dan hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab, diingatkan oleh Nabi SAW, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan au liyasmut, hendaklah dia berucap dengan ucapan baik ataukah diam. Nah, dan masih banyak faedah yang lainnya, kita cukup sampai di sini ya, dengan untuk faham hadis ini, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga lisan kita, sampai dikatakan, sebagian mengatakan lisan saghiru jirmu kabiru jurmu, lisan itu kecil bentuknya namun besar dosanya, kecil, sangat kecil namun sangat besar akibatnya. Nعم نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.